Hal min su'al? Tanya. Tak bisa diramukan. Nah, insyaallah penjelasan yang ini kita sambung lagi di teman kita ya. Tapi yang ini sebenarnya ini ilmu mustalah ini sesungguhnya. Marfu, mauquf, ini semua ini ilmu mustalah hadis. Cuma memang di sini ada semacam tadakhul. Ya. Saling masuk gitu. Ya. Usul membahas masalah mustalah. Nah, di sini nanti akan terjadi apa? Ikhtilaf. Beda dalam memahami. Ya, seperti yang pernah Anda sampaikan waktu itu tentang masalah intifa usul. Ya, kenapa dalam ta'rif ditekankan itu padahal dia sudah masuk dalam pengertian ilah? Karena orang ahli usul tidak menganggap ini. Tapi malah mana yang lebih dikedepankan? Qaulnya al-hadis, karena ini bidangnya mereka. Ini ahli usul bidangnya hukum. Begitu. Paham? Tidak bidangnya masalah itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi.